Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang kedua, alhamdulillah kita sudah siap lagi untuk menghibur masyarakat Binuang bersama Iin, Minoru, New Candidates, Oraumam.